له فلا مضل ومن تبعهم بإحسان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وخلق منها قولا سديدا يصلح لكم أعمال. ومن يطع الله ورسوله فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد شر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة خاطف الله. Kita hal-hal yang berkaitan dengan sifat kalam Subhanahu wa ta'ala, ayat yang menetapkan sifat kalam bagi Allah. Di antara sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu Allah Subhanahu wa ta'ala yatakallam, bicara, yang mana kalam Allah Subhanahu wa ta'ala ini itu didengar siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan makhluknya. Artinya, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala hanya bisa didengar oleh orang-orang yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala, atau kalam Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa didengar oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, tanpa perantara. Allah Subhanahu wa ta'ala memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Musa, atau Nabi Musa alaihissalam dapat mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa melalui wasitah perantara. Demikian pula seperti misalnya Nabi Malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat-malaikat yang lainnya yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bisa juga mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendengar kalam Allah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu yatakallamu, berbicara, ya, dan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut bisa terdengar atau didengar oleh siapa saja dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang bisa mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kelak nanti pada hari akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berbicara kepada orang-orang mukminin, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada orang-orang mukminin nanti pada hari akhirat. Dan mereka, orang-orang mukmin, juga bisa berbicara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Adapun dalil-dalil bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbicara, ya, dan ada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 164, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada Nabi Musa. Nih, tentunya di sini Nabi Musa mendengar kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa mendengar kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti pula pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya, ya, dalam surah Al-A'raf ayat 144 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Musa, inni anastafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai Musa, sungguhnya aku telah memuliakanmu di atas seluruh manusia dengan risalah, dengan risalahku dan dengan kalamku, bikalami." Artinya dengan kalamnya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam, dengan pembicaraan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Ya. Dalil yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surah firman Allah Subhanahu wa taala, "Minhum man kalam Allah, minhum man kalam Allah," di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada mereka, yaitu kepada rasul. Rasul minhum, yaitu para rasul, di antara mereka ada yang Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya, di antara rasul-rasul tersebut. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 252, ayat 253. Ya. Ini berarti Allah Subhanahu wa taala berbicara. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha, "Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuka." Falamma ataha, ya, tatkala ya, nudiya, maka disuruhlah, "Wahai Musa, sungguhnya saya itu adalah Arabmu." Ya. Falamma ataha nudiya. Mana syaitnya dari ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbicara? Yaitu apa? Nudiya, ya, dipanggil. "Wahai Musa," siapa ini? Siapa mengatakan ini ana rabbuk? Yang mengatakan ini ana rabbuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. "Sungguhnya saya adalah Rabbmu." Ya, tentunya adalah Allah. Berarti Allah berbicara menyampaikan kepada Nabi Musa, "Inni ana rabbuka." Berarti Allah sementara yatakallam. Berbicara. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innani 'alallahu la ilaha illa ana fa'buduni." Fa'buduni. "Innani 'alallahu la ilaha illa ana fa'buduni." Surah Thaha ayat 14. Kemudian Allah mengatakan lagi apa? "Innani 'alallah." Sungguhnya saya adalah Allah. "La ilaha illa ana fa'buduni." Tidak ada ilah melainkan saya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'buduni." Maka sembahlah saya. Bila? Ya, kira-kira ada enggak yang bisa mengatakan seperti ini selain Allah Subhanahu wa taala, "Innani anallah ana fa'buduni"? Ada enggak? Ada enggak yang bisa mengatakan ini kecuali Allah Subhanahu wa taala? Ada? Tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatakan, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni." Ya. Jadi ini dalil-dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berbicara. Ya, masih banyak yang lainnya. Ya, seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taubah ayat 6, Allah berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fajirhu hatta yasma'a kalamullah." Fajirhu hatta yasma'a kalamullah. Jika ada seorang musyrikin istajaraka meminta perlindungan kepadamu, fajirhu, maka lindungi dia. Lindungi dia. Jika ada orang musyrikin minta perlindungan, lindungi. Oh, enggak, haram. Ya. Haram membunuh orang musyrikin kafir yang dilindungi. Faham? Dilindungi, ya, haram. Darahnya ditumpahkan. Kira terus-terus itu dilindungi, ya? Aman enggak? Mendapatkan izin? Dapatkan perlindungan. Kira-kira dibom boleh enggak? Hah? Hah? Boleh enggak? Boleh? Haram. Hukumnya adalah haram. Jadi ada berapa? 4 atau 5? Haram ditumpahkan darahnya. Di antara 5 ini hanya 1 muslim. Ta'man. 4 tentunya. 3 kafir. Ikat perjanjian. Orang kafir yang terikat perjanjian dengan kita itu haram ditumpahkan darahnya sampai dia melanggar perjanjian tersebut. Eh? Al-musta'man atau al-musta'min itu apa? Ya? Yang mendapatkan apa? Perlindungan itu dia. Zimmi, ya apa? Hebel zimmi yang mana? Itu orang kafir yang berada di hidup pertama di antara kaum muslimin, ya enggak? Yang mana dia perangi? Yang halal dia tumpahkan darinya kafir yang mana? Kafir yang mana? Kafir harbi. Baik. Ayat yang lain misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu." Ketika Musa datang memenuhi janji kami, wa kallamahu rabbuhu, maka Allah pun berbicara kepadanya. Adapun dalilnya dari as-sunnah ya, atau dari asar para sahabat ya, yaitu dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Abdullah bin Mas'ud wa qala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza takallama Allah bil wahyi sami'a sawtahu ahli as-sama'." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila Allah Subhanahu wa taala berbicara menyampaikan wahyu, Allah berbicara menyampaikan apa? Wahyu. Sami'a sawtahu ahli as-sama'. Maka segenap penghuni langit itu dapat mendengar suaranya Allah SWT. Berarti kalam Allah itu melalui apa? Ada apanya? Suara? Suaranya. Ya. Ya, kalam Allah itu apa? Ada apanya? Sautnya. Kalam Allah bi sautin wa huruf. Ada hurufnya? Dengan huruf enggak? Dengan suara? Ya jelas dengan suara, karena dengan terdengar, ya enggak? Ya sami'a idza takallama Allahu bil wahyi sami'a sawtahu ahli sama. Apabila penduduk Allah menyampaikan, berbicara menyampaikan wahyu, Allah menyampaikan wahyu, maka suaranya Allah itu didengar oleh segenap ahli sama. Berarti kalam Allah itu adalah ada apanya? Suaranya. Ada? Kemudian dengan huruf. Kalam Allah juga dengan apa? Dengan huruf. Ada enggak kalam Allah tanpa huruf? Ada enggak kalam tanpa huruf? Dengan huruf. Seperti misalnya, innani anallah. Ya Musa. Ya, itu apa itu? Apa itu? Huruf atau bukan? Huruf. Dengan huruf. Ya. Ini dalil. Kemudian diriwayatkan pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Warawa Abdullah ibn Unais anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya, dan diriwayatkan oleh Abdullah bin Unais dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya. Apa sabda Rasulullah? Yahsyurullahu al-khalaiqa yawm al-qiyamati uratan hufatan hurla buhma fayunadihim bisawtin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba anal maliku anad dayyan. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahsyarullah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan al-khalaik, seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh makhluk. Yaumal qiyamah, dalam pada hari kiamat, uratan hufatan gurla buhma, dalam keadaan uratan, telanjang, Hufatan tak bersandal, telanjang koratan, telanjang tak berpakaian, hufatan tidak bersandal, la buhma, la tidak bergitan, ya, gitan, seperti ketika lah lahir. Fayunadihim, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka, menyeru siapa? Seluruh makhluk. Bisautin, dengan suara. So, Allah memanggil mereka dengan suara, ya enggak? Fayunadihim, memanggilkan dengan suara, ya. Taip. Bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qurba. Di mana suara Allah Subhanahu wa taala ini itu bisa didengar oleh orang yang jauh. Bagaimana mendengarnya orang yang jauh? Redup-redup, samar-samar. Suara yang didengar oleh orang yang jauh dari Allah SWT itu, orang yang jauh tempatnya itu, dia mendengar suara Allah SWT itu samar-samar atau redup-redup karena jauh dari sumber suara tersebut, yaitu Allah SWT. Yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarubah. Orang yang jauh tempatnya, letaknya, itu mendengar suara Allah SWT seperti yang didengar oleh orang yang dekat. Misalnya, kita di sini berbicara, jadi dengar suara saya, misalnya, ya, yang mereka dengar itu tidak kecil, tidak samar-samar. Yang mereka dengar sama seperti yang kalian dengar di sini, suaranya. Nah, itu siapa? Allah SWT. Ada makhluk seperti ini? Ada makhluk seperti ini? Yang suaranya itu didengar oleh yang jauh sekalipun dengan suara yang terdengar sama seperti yang apa? Yang didengar oleh yang dekat. Ya? Paham? Ini suaranya siapa? Allah SWT. Kalau makhluk, ada ambang-ambangnya? Suara yang terdengar itu ada ambang-ambang batasnya? Nah, sampai berapa frekuensi? Megahertz? Tep, ada batasnya. Semakin jauh suara orang tersebut, ya, semakin jauh gelombang suara itu merambat, maka yang jauh sana semakin kecil, ya kan? Semakin jauh suara tersebut merambat, gelombang semakin kecil, ya enggak? Suara yang terdengar. Jadi semakin jauh, misalnya kita berbicara di sini, ya orang sana mungkin enggak mendengar sudah apa yang kita bicarakan di sini. Yang di atas sana enggak mendengar. Nah, karena sudah lemah. Kan? Ya, tidak sampai di sana. Tapi kalau Allah SWT, orang yang jauh sekalipun letaknya, sangat jauh sekalipun letaknya, yang dia dengar sama seperti orang yang dekat. Maksudnya insyaAllah. Itu saut Allah SWT. Ya. Fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'udah kama yasma'uhu man qaruba anal maliku anad dayyan. Kenapa kata Allah SWT? Anil maliku anad dayyan. Ini disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian diriwayatkan pula oleh al-a'immah wa istashhada bihi al-Bukhari dan disyahidkan oleh Imam al-Bukhari dan disebutkan pula dalam sebagian asar anna Musa alaihi salam bahwasanya Nabi Musa alaihi salam lailata ra'a an-nara fahalathu fafazi'a minha. Pada malam Nabi Musa alaihissalam melihat api, maka api yang terlihat oleh kaget Nabi Musa sampai fafazi'a minha, sampai Nabi Musa menjadi pingsan. Ya, fanadahu rabbuhu, maka kemudian Rabbnya Nabi Musa yaitu Allah SWT menyuruh, ya Musa, fajaba sari'an, ya, isti'nasan bisauti faqala labbaika labbaika. Maka Nabi Musa pun segera apa? Menjawab, memenuhi panggilan suara tersebut. Panggilan tersebut, labbaik, labbaik, asma wa sautak, wal aramakanak, afa'ina anta. Kata Nabi Musa, aku mendengar suaramu. Isti'nasan artinya apa? Maka Nabi Musa pun mencari, apa, menjawab panggilan tersebut sambil mencari-cari suaranya mana gitu, mana-mana gitu. Dia Imas mengatakan labbaik labbaik asma'u sawtak, aku mendengar suaramu wala aroma, karena namun saya enggak mengetahui tempatmu di mana. Ha. Mencari sumber suara mana? Ya, fa ana anta, fa ina ant, di mana engkau wahai Rabb? Ya, faqal ana fawqaka wa amamaka wa an yaminika wa an shimalika wa. Ya. Apa kata Allah SWT? Ana fawqak wa amamak wa an yaminik wa an shimalik. Saya ada di atasmu, di depanmu, samping kananmu, samping kirimu. Orang sufi mengatakan, ah, berarti Allah SWT ini berbilang ada di depan. Ya. Ada di atas, ada di depan, ada di samping. Oh, berarti Allah itu berbilang, berarti satu, berarti Allah SWT itu. Kalau Allah di mana-mana berarti, ya, di mana pun apa? Ada di atas, ada di bawah, ada di depan, ada di samping, kiri Allah, ada di mana-mana. Wallahu a'lam bikayfi bikayfiyati. Allah mengatakan, saya di atasmu, saya di depanmu, saya di samping kananmu, saya di samping kirimu. Apakah berarti Allah SWT itu berada di mana-mana? Depan, atas, depan, samping, kiri gitu. Apakah berarti Allah berbilang? Tidak, ya, tidak. Ya, hanya Allah SWT yang mengetahui. Allah wahid. Itu tidak menunjukkan bahwa Allah SWT berbilang. Fa'alima anna hadhihi sifat la tanbaghi illa lillahi ta'ala. Maka Nabi Musa pun menyadari bahwa sifat ini, ya, tidak layak, tidak pantas melainkan hanya bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Faqala Nabi Musa mengatakan, "Kadzalika anta ya ilahi, afa kalamuka asma'u am kalamu rasulik?" Maka demikian engkaulah wahai, dan maka demikianlah engkau wahai Allah, wahai sembahanku. Apakah yang saya dengar ini kalammu ya Allah atau kalam rasulmu, utusanmu? Nabi Musa mentahkik di sini. Yang didengar oleh Nabi Musa itu kalamnya Allah langsung atau kalamnya siapa? Utusan Allah. Apa kata Allah SWT? Bal kalami ya Musa. Keperkataan saya wahai Musa. Artinya apa? Perkataan Allah SWT langsung yang didengar oleh Nabi Musa, bukan perantaraan, bukan utusan. Wadin insyaallah kha. Ayat itu. Nah, ini adalah kalam Allah Subhanahu wa taala dan dalilnya dan bagaimana kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sifat kalam Allah itu yasma'u da kama yasma'u man qurba. Ya. Kemudian kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wa min kalamillahi subhanahu al-Qur'anul Azim. Kalamillahi subhanahu wa ta'ala al-Qur'anul Azim. Wa huwa kitabullahil mubin wa habluhul matin wa siratuhul mustaqim wa tanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbi sayyidil mursalin bilisanin arabiyyin mubin munazzalun ghayra makhluqin munazzalun ghayra makhluqin minhu bada'a wa ilayhi ya'ud. Kemudian di antara kalam Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'anul Azim. Anul Azim. Di antara kalam Allah taala adalah apa? Al-Qur'anul Azim, Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Azim, Al-Qur'an itu adalah apa? Kalamullah. Dalilnya apa? Apa dalilnya? Ya. Apa dalilnya bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah? Nah. Tadi saya sudah bacakan dalilnya. Saya tadi bacakan satu dalilnya yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Siapa yang masih lupa? Hah? Apa itu bunyinya? Baik. Orang yang mendengar kalamullah SWT, orang yang bisa mendengar kalamullah itu berarti adalah orang pilihan, ya kan ikhwah? Orang yang mendengar kalamullah taala itu berarti bahwa orang tersebut adalah orang pilihan, orang yang dikehendaki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Iya kan? Ya kan? Seperti Nabi Musa alaihissalam. Seperti yang telah kita jelaskan di awal tadi bahwa kalamullah Subhanahu wa taala itu bisa didengar oleh siapa saja yang dikehendaki oleh siapa? Allah SWT. Berarti tidak semua orang bisa mendengar siapa? Mendengar apa? Kalamullah. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh siapa? Allah. Berarti orang-orang tertentu. Berarti mereka adalah orang-orang pilihan Allah SWT. Itu merupakan satu kemuliaan atau tidak? Bisa berbicara langsung dengan Allah SWT merupakan satu kemuliaan atau tidak? Merupakan satu apa? Kemuliaan. Kemuliaan bisa berbicara langsung dengan Allah SWT. Ya, paham ini ikhwah? Jelas ini? Nah, sekarang kita lihat dalilnya tadi. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'jirhu hatta yasma' kalam. Jika ada seorang musyrikin minta perlindungan padamu, fa'jirhu, maka lindungi dia. Maka lindungi dia hatta yasma' kalam. Sampai dia siapa dia ini? Sampai dia siapa? Orang musyrikin tersebut yasma' kalam Allah, bisa mendengar kalam Allah. Kira-kira yang dimaksud dengan kalam Allah Ta'ala di sini adalah kalam Allah SWT langsung atau bukan? Apa kalam Allah SWT adalah kalam Allah SWT langsung? Seperti yang telah kita sudah jelaskan tadi, bahwa orang yang bisa mendengar langsung kalam Allah adalah orang yang telah dipilih oleh Allah SWT dan itu merupakan satu kemuliaan. Kalau ternyata yang didengar oleh kalam Allah SWT langsung oleh orang musyrikin tersebut, betapa mulia berarti dari orang mukmin. Mungkin ya kak, orang musyrikin lebih mulia dari orang mukmin bisa mendengar kalam Allah Ta'ala langsung. Bisa mungkin? Tidak mungkin. Maka tentu yang dimaksud kalam Allah SWT pada ayat tersebut bukan kalam Allah SWT langsung. Tapi apa yang dimaksud di situ? Kalam Allah Ta'ala adalah apa? Al-Quran. Allah. Maka tentu yang dimaksud dengan kalam Allah pada ayat tersebut adalah Al-Quranul Karim. Paham ini? Sudah jelas? Dalilnya? Wajib setelahnya sudah paham? Ya khah? Baik. Jadi di antara kalam Allah SWT adalah Al-Quran Al-Karim. Wahuwa kitabullahil mubin. Al-Quran itu adalah kitabullah SWT al-mubin. Ya, kitabullah. Ini jelas. Ya. Wajalbuhu wahabluhul matin. Wahabluhu al-matin. Dan Al-Quran itu adalah tali Allah SWT yang kokoh. Ya, kalau kita ingin berpegang dengan tali Allah SWT, maka berpegang teguhlah dengan apa? Al-Quran al-Karim. Karena Al-Quran al-Karim merupakan Hablullah Ta'ala al-matin. Merupakan tali Allah SWT yang kokoh. Kuat. Ya. Wasiratuhul mustaqim dan merupakan jalannya Allah SWT yang lurus. Ya, merupakan jalannya Allah SWT yang lurus. Watanzilu Rabbil Alamin dan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Al-Quran itu munazzal diturunkan. Apa dalilnya bahwa Al-Quran diturunkan? Apa dalilnya bahwa Al-Quran diturunkan? Ya. Baik, saya ulangi. Bagaimana i'tiqad ahli sunnati wal jamaah tentang Al-Quran Al-Karim? Gimana i'tiqadnya ahli sunnati wal jamaah salafiyul tentang Al-Quran Al-Karim? Menurut ahli sunnati wal jamaah As-salafiyun, Al-Quranul Karim itu adalah kalamullahi ta'ala. Kalamullahi ta'ala al-jiz, ya, al-mu'jiz al-munazzalu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bilisanin arabiyin mubin wa huwa ghairu makhlukin minhu bada'a bila kifiyatin. Ya, wa ilaihi ya'ud wa annahu matlun bil al-sunni mahfuzun, ya, mahfuzun fis sudur masmu'un bil azan maktubun. Ya, ini adalah i'tiqadnya ahli sunnati wal jamaah. Jadi menurut ahli sunnah wal jamaah, Al-Quran itu adalah kalam Allah Ta'ala. Al-Quran Allah Ta'ala, Al-Quran Al-Karim itu adalah kalam Allah Ta'ala. Jelas tadi, wa in ahadu minal musyrikin istajara kalam Allah. Kemudian dalilnya bahwa Al-Quran itu adalah mukjiz. Apa itu mukjiz? Mukjiz. Apa itu mukjiz? Mengalahkan. A'jaza yu'jizu. Menaklukkan. Ya. Dalilnya adalah wa in ahadum minal apa? Dalilnya adalah kul la in istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimisli hadzal qur'an la ya'tuna bimislihi madada la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum ala ba'din zahira. Ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 88. Apakah firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Kul, katakanlah, la in istama'atil insu wal jin, kalau seandainya, sekiranya manusia dan jin tersebut berkumpul, bersatu padu, ala ayatu bimisli hadzal Qur'an, untuk apa? Bersatu padu untuk apa? Mendatangkan semisal Al-Qur'an, membikin atau membuat semisal Al-Quran, kira-kira gimana? Mampu? La ya'tuna bimislihi. Mereka tidak akan mampu. Ya, Al-Quran itu membuat lemah. Ya kan, ikhah? Mengalahkan yang lainnya, sehingga tidak satu pun yang bisa membuat dan membuat semisal Al-Quran tersebut. Walaupun manusia dan jin bersatu padu. Walau kana ba'duhum ala ba'd zahiran. Walau kana ba'duhum li ba'din zahiran. Walaupun sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya zahiran saling mengenal, tolong menolong, membantu, beraliansi, bersatu untuk mendatangkan, membuat, menciptakan semisal Al-Quran, la ya'tuna bimisli. Kenapa? Karena Al-Quran adalah mu'jizun, ya, mengalahkan. Kemudian munazzal, apa dalilnya Al-Quran munazzal? Apa dalilnya bahwa Al-Quran itu munazzal, diturunkan? Dalilnya adalah nazzala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Nazzala bihi ar-ruhul amin. Turun Al-Quran tersebut, turun Ruhul Amin dengannya. Dengan siapa ini? Dengan Al-Quran. Nanti Al-Quran itu apa? Diterung. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu laha fidun. Sungguhnya kami lah yang menerungkan apa? Az-zikir. Yaitu apa? Menerung, diterung. Ya. Diterungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilisanin arabiyin mubin. Al-Quran itu menggunakan bahasa Arab. Quranan Arabian. Punya kami menjadikan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Ya. Sungguhnya kami menjadikan Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Seperti ayat juga tadi, ayat tadi. Nazala bihi ruhul amin. Ala qalbika bilisa. Nazala bihi ruhul amin. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Bilisanin. Arabiyin mubin, dengan lisan bahasa Arab. Dengan lisan bahasa Arab. Ya, jadi itu. Kemudian apa lagi? Menurut Al-Sunnah Jemaah, wa huwa ghairu makhluq. Al-Qur'an ghairu makhluqin. Apa dalilnya bahwa Al-Qur'an bukan makhluk? Nah. Siapa yang tahu bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk? Ya, Pak. Ya, sudah lama ngaji. Hah? Pak. Al-Quran makhluk itu bukan, ikhwa. Hah? Al-Quran makhluk itu bukan? Hah? Makhluk? Makhluk? Ah, makhluk. Makhluk ya? Makhluk kan? Ya kan? Makhluk. Apa dalilnya kalau bukan makhluk? Dalilnya kalau bukan makhluk, Al-Quran tersebut. Al-Quran itu wahyu Allah atau bukan? Al-Quran itu adalah wahyu atau bukan? Wahyu Allah atau bukan? Hah? Wahyu dari Allah itu bukan? Wahyu dari Allah. Ah, apa dirinya? Siapa? Dalilnya adalah, perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 5. Ala lahul khalqu wal amr. Ala lahul khalqu wal amr. Tahuilah lahu bagi, hanya bagi Allah Subhanahu wa taala al-khalqu, apa dal khalqu? Penciptaan, wal amru dan al amru. Hanya bagi Allah Subhanahu wa taala penciptaan dan apa? Amru. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara apa? Dikatakan menggandengkan enggak paham. Dalam ayat tersebut Allah mengatafkan, baru tahu mungkin. Antara apa dengan apa? Khalaqu dengan al-amru. Pada ayat tersebut Allah menggandengkan, mengatafkan antara al-khalqu wal amru. Ah, apa fungsinya huruf wawu? Apa fungsinya huruf wawu? Masih lupa. Hah? Menunjukkan beda fawaidnya. Tep. Fawaidnya huruf wawu itu adalah yufidu, bukan perbedaan. Jadi salah satu fungsi daripada huruf wawu itu menunjukkan perbedaan antara setelahnya dengan sebelumnya. Paham? Berarti al-khalqu dan al-amr ini sama enggak? Berbeda. Ya kan? Al-khalqu dan al-amr itu apa? Berbeda. Ya enggak? Paham? Karena diatofkan dengan wawu. Kemudian al-amr itu apa? Al-amr itu diantaranya adalah wahyu Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 52. Firman dalam surah Asy-Syura ayat 52. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wa kadzalika auhayna ilayka ruham min amrina. Dan demikianlah kami wahyukan kepada kamu. Demikianlah kami wahyukan kepada kamu apa? Ruh. Ruh yang berasal dari mana? Amrunya Allah, perintah Allah. Perintah Allah itu termasuk kalam Allah itu bukan? Dari kalam Allah itu bukan? Wahyu itu bukan? Ya. Berarti amr itu termasuk wahyu itu bukan? Wahyu itu bukan? Wahyu. Al-Quran itu wahyu itu bukan? Nah, apa yang maksudnya ruh di sini? Ya kan? Al-Quran itu ruh atau bukan? Ruh atau bukan? Al-Quran wahyu kan ya kha? Berarti Al-Quran termasuk amrullah? Ya enggak? Nah, kalau begitu makhluk? Itu makhluk? Kenapa? Karena Allah tadi mengatakan ala lahul khalqu wal amr. Hanya bagi Allah al-khalq, penciptaan dengan apa? Al-amr. Al-amr adalah wahyu Allah. Dan Al-Quran adalah wahyu Allah. Berarti termasuk amrunya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau begitu makhluk enggak? Makhluk enggak? Nah, bukan makhluk. Berarti insyaallah ikhwan. Paham jelas? Nah, ini dalilnya. Bahwasanya Al-Quran itu adalah bukan makhluk. Bukan ciptaan Allah. Ada insyaallah. Baik. Kalau dalilnya yang lain? Siapa yang ingat? Siapa yang tahu? Dalil yang lain menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Dalil yang lain yaitu dalam firman Allah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang mana ini sering kita baca di waktu pagi dan sore. Salah satu zikir. Ah, ayo. Siapa yang lupa? Ah, antum. Lupa? Antum lupa? Lupa atau ingat? Lupa. Teh. Ayo, Rahman. Siapa masih lupa juga? Apa kata Rasulullah? A'udzu. Dan boleh kita kata Dan doa ini senantiasa juga kita ucapkan kalau kita singgah di suatu tempat. Barang siapa yang mengucapkan doa ini setiap dia singgah di suatu tempat atau turun di suatu tempat, maka insya Allah dia tidak akan sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Siapa yang masih lupa? Ah, itu. Syarim akhlak kita. Hasan barakallahu fiik. A'udzu bi kalimatillahi tam. Aku berlindung dengan apa? Kalimatullah. Kalimatullah itu kalamullah, ingat? Ikan ikhah? Kalimatullah. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Ya. Bagaimana kita berdalil dari ayat dari hadis ini bahwa Al-Qur'an. Saya ingin tahu bagaimana caranya berdalil dari hadis tersebut, dari zikir tersebut bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk. Saya enggak masuk akal. Masa berlindung pada makhluk, ya kan? Ya enggak? Nah. Tanya berlindung kepada yang bisa memberikan pertolongan, ya kan? Makhluk enggak? Terbatas makhluk. Nah, ada lagi lain. Tidak lebih dari itu yang antum bilang tadi. Ya. Kalau kita berlindung kepada makhluk, ya kan? Syirik kan? Berlindung kepada selain Allah itu syirik atau bukan? Hah? Syirik atau bukan? Syirik atau bukan, ya kha? Kalau kita mencari perlindungan kepada Allah selain Allah, itu syirik atau bukan? Syirik. Kalau begitu kepada makhluk, berlindung kepada makhluk itu adalah syirik. Ya kan, kha? Mas Rasulullah menyuruh kita melakukan perbuatan syirik. Al-Quran di sini apa? Makhluk itu bukan. Kalimat Allah tersebut, yang itu adalah kalam Allah, itu makhluk itu bukan. Kalam? Bukan. Berarti Al-Quran kalam Allah berarti bukan apa? Bukan makhluk. InsyaAllah. Paham itu? Ya, khuah, jelas? Paham. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Quran itu berasal dari mana? Bermula dari siapa? Bersumber dari siapa? Allah SWT. Dan kepadanya, kepada Allah SWT kembali nanti Al-Quran tersebut. Kelak nanti Al-Quran itu kembali kepada Allah SWT. Jadi, mula dari Allah SWT Al-Quran tersebut. Dan kelak nanti akan kembali kepada Allah SWT. Ya. Sabda Nabi SAW. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yusra 'ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayatun." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dengan syarat sesuai dengan syarat Muslim, dengan sanad berdasarkan syarat Muslim. Dan sungguh kata Rasulullah akan diangkat kitabullah azza wa jalla pada satu malam sehingga tidak tersisa satu ayat pun di muka bumi ini. Hingga tidak tersisa satu ayat pun di muka bumi ini. Berarti apa? Al-Quran itu dikembali ke mana? Diangkat ke mana? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau begitu, orang masa tinggal tidak ada satu pun ayat yang tersisa. Kan masih ada orang yang menghafal Al-Quran, banyak kan orang masih menghafal. Hatta yang dihafal oleh setiap orang itu pun diangkat. Artinya apa? Orang yang tadinya menghafal sudah enggak ingat lagi. Diangkat oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk yang dihafal oleh setiap para penghafal. Itu juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak ada tersisa satupun ayat di muka bumi ini. Wa annahu matlun bil alsuni, dan Al-Qur'an itu dibaca dengan lisan-lisan kita. Dibaca dengan lisan-lisan kita, mahfuzun fis sudur, terjaga di setiap dada-dada kita, masmu'un bil azan, dan terdengar oleh apa? Terdengar oleh telinga kita. Maktubun fil masahib, dan tertulis di mana? Di mushaf Al-Quran Al-Karim. Ya. Jadi Al-Quran itu matlu. Al-Quran itu apa? Dibaca. Apa dalilnya bahwa Al-Quran itu dibaca? La alaihim ayatuna zadatuhum zadatuhum wa idza tuliyat. Dan apabila dibacakan ayatuna, ayat-ayat kami, nah, berarti Al-Quran itu apa? dibaca matlun. Ya. Maktub tertulis di mana? Di mushaf, mushaf. Wah. Mushaf itu makhluk. Makhluk itu bukan ya, kha? Al-Qur'anul Karim, mana Al-Qur'an Karim? Ya. Al-Qur'anul Karim. Punya semua kan? Tunjukkan Al-Qur'anul Karim. Mana Al-Qur'anul Karim? Ah, makhluk atau bukan? Itu Al-Qur'an kan? Hah? Itu Al-Qur'an atau bukan? Hah? Itu Al-Qur'an atau bukan? Ya kan? Al-Qur'an atau bukan? Al-Qur'an, makhluk atau bukan? Hah? Makhluk atau bukan? Jangan dibuang-buang. Hah? Makhluk atau bukan? Ayo. Hah? Makhluk. Al-Qur'an makhluk. Ini berarti Al-Qur'an. Ini kan Al-Qur'an. Ini bukan Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an itu bukan. Tep. Tolong ambilkan Al-Qur'an. Nah, dibawakan dan dibawakan ini kan. Nah, berarti ini makhluk berarti. Makhluk kan ini. Makhluk. Makhluk. Al-Qur'an berarti makhluk. Tep. Jadi kalau seperti ini dirinci. Al-Qur'an yang tertulis di dalamnya kalamullah, ya, faham? Jadi al-maktub fil mushaf, yang tertulis, yang ditulis di mushaf, itu mushaf apa? Mushaf lembar, lembaran-lembaran Al-Qur'an, ingat. Yang ditulis itu apa? Kalamullah. Adapun tulisannya paham tulisannya? Ini ayat ya kan? Ini kalamullah itu bukan. Kalamullah itu bukan. Ayat ini kalamullah itu bukan. Hah? Kalamullah. Tapi tulisan ini kalamullah itu bukan. Bukan makhluk. Tulisan ini kan terdiri dari apa? Tinta. Ingat, tinta itu makhluk. Tinta itu kalamullah? Makhluk. Kertas yang dipakai menulis kalamullah kan? Al-Qur'an itu bukan. Kertasnya adalah makhluk, tapi yang ditulis di kertas tersebut adalah apa? Kalamullah. Faham? Jadi dirinci. Tep, ini memang Al-Qur'an, misalnya seperti tadi. Ini adalah Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an. Ini kalamullah itu bukan? Tep, Al-Qur'annya, mushafnya ini makhluk, tapi yang ditulis di dalamnya adalah kalamullah, bukan makhluk. Jadi insyaAllah, jangan kebingungan. Yang kebingungan. Tep, saya membaca ayat Allah SWT. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang kalian dengar apa? Hah? Yang kalian dengar apa? Kalamullah atau bukan? Yang kalian dengar suara saya atau kalamullah? Hah? Yang kalian dengar apa ya, ikhwah? Kalamullah. Suaranya apa? Makhluk. Hadi insyaallah. Sautnya, suara saya kan itu makhluk, tapi yang kalian dengar dari suara saya itu adalah apa? Quran kalamullah, paham ya kawan? Jadi harus dibedakan, jadi tafsir. Jadi kalau kita membaca, yang kita baca tersebut adalah apa? Kalamullah, ya enggak? Kalamullah yang kita baca. Adapun suara kita membaca tersebut adalah makhluk. Paham? Jadi seperti itu. Jelas ini? Ada soal dapatnya? Jadi kalau ada makhluk yang lainnya, ahlus sama masuk. Ahlus sama kan semua penghuni langit. Ya kan? Kira ada enggak selain malaikat? Saya enggak tahu. Malaikat yang penghuni langit? Ada? Apa? Bu? Lu, mendengar enggak? Mendengar enggak? Jadi ahlus sama, ya kalau semua yang mendengar, yang bisa mendengar, dikatakan termasuk bisa mendengar ke ahlus sama kan. Karena lapasnya ahlus sama, penghuni langit. Berarti bisa mencakup semua penghuni langit. Paham? Bisa mencakup semua penghuni langit. Ya. Yang menghuni langit itu apa? Malaikat, ada selain malaikat? Ada enggak selain malaikat? Ada enggak? sama, itu bukan ya, mari insyaallah. Minta-minta itu tidak berada di langit. Yang kita maksud di sini as-sama adalah as-sama al-ma'rufah yang di atas itu. Ter. Jadi ahlus sama di sini adalah sama yang ma'rufah yang dihuni oleh malaikat. Ada enggak selainnya? Yang 7 lapis itu ya. Itu yang kita maksud. 7 lapis. Kalau yang di atas ini pertama ini langit dunia. Sama'ud dunya. Ya. Ter. Jadi ada yang menghuni selain menghuni langit selain malaikat ada ikhah? Apa bagaimana kisahnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mikra bertemu dengan siapa? Siapa? Musa. Dikatakan pada malaikat pada langit pertama ada nabi ini, langit kedua ada nabi ini. Mungkin yang dimaksud di sini ahlus sama adalah al-malaika. Anas. Wallahu a'lam. Maksudnya itu terus yang menetap di jangan begitu nanti semua mubtada juga bisa masa sih Syekh saya enggak tahu paham enggak jangan berdalil bahwa masa sekelas Ibnu Qayyim enggak tahu ya bisa saja paham bisa saja Imam Bukhari apakah mesti kalau sudah seorang imam mesti semua tahu hadis. Apakah setiap imam sudah mesti mengetahui setiap permasalahan? Hah? Nah, jadi jangan berdalil seperti itu. Ah, masa ke sekelas Imam Qayyim aja enggak tahu? Itu bukan dalil. Nah, sampai berkata seperti itu bisa terjatuh pada bid'ah. Kenapa? Nah, nanti para pelaku bid'ah juga masa nanti orang yang taklid sama ustaznya berdalil seperti itu. Masa ustaz saya enggak tahu? Masa syekh saya enggak tahu? Ya, jangan coba-coba dari seperti itu, ya. Taip. Antum coba baca dulu yang antum baca itu. Yang antum. Nah, yang antum baca. Coba antum baca, kita dengar. Apa itu? Yang antum tadi beli yang bilang tadi tentang istiwa itu. Istiwa itu kan disebut adalah istiqrar itu sendiri. Qul istiqrar. Maknanya makna istiwa ulul wal istiqrar. Tifa al ulu istiqrar. Terus kenapa? Itu maknanya. Seperti kata as-sama, as-sama maknanya apa saja? Makna as-sama apa saja? Al-matar. Kok as-sama artinya al-matar? Ya memang begitu penggunaannya dalam bahasa Arab. Setiap kata itu memiliki makna. Seperti as-sama itu ada 5 maknanya. Al-matar bisa bermakna atap. Masa sama atap artinya kok bisa seperti itu sih? Ya memang begitu penggunaannya dalam bahasa Arab bahwa as-sama terkadang dimaksudkan adalah apa? As-saqaf. Paham? Demikian pula istiwa, istawa 'alal fulk. Ya, istawa di atas perahu. Apa maksudnya istawa? Yastakirru. Ya enggak? Yastakirru apa yastakirru? Dia berada di atas apa? Perahu. Jadi di antara makna istiwa adalah istiqrar. Al-ulu wal-irtifa. Paham? Sama tadi? As-sama, as-saqaf, al-matar, al-ulu. Ya? Yastakirru. Jadi misalnya ketika seorang dikatakan huwa yastawi ala al-fulki. Dia beristiwa di atas perahu. Maksudnya apa? Dia menetap di atas perahu yang yastakirru kan? Dia jatuh enggak? Itu namanya yastakirru. Dia di atas perahu enggak? Ulu enggak? Hah? Kalau seorang di atas perahu dia ulu enggak di atas perahu? Ulu kan? Di atas perahu enggak? Tinggi di atas perahu enggak? Iya kan? Jadi itu makna-makna daripada istawa. Oke? Okay? Kenapa diartikan istiwa dengan menetap ya? Begitu yang dipahami oleh lugatul Arabiyah. Paham? Bahwa Allah Ta'ala. Jadi ulama menggunakan bizatihi itu ada sejarahnya. Ada asalnya kok sampai harus digunakan bizatihi? Padahal enggak ada dari para sahabat. Padahal para sahabat sudah memahami bahwa tanpa adanya kata bizati, orang sudah paham bahwa yang dimaksud adalah Allah, zatnya enggak. Tapi kenapa para ulama menggunakan bizati? Lafaz bizati. Baik. Lafaz bizati itu dipergunakan oleh siapa? Oleh para ulama tatkala munculnya ahlul bid'ah. Ya, jadi mereka menggunakan lafaz bizati ketika kapan? Ketika munculnya ahlul bid'ah. Maka pada saat itu mereka menggunakan lafaz bizati. Walaupun sebenarnya lafaz bizati itu tidak ada dari para sahabat. Mereka tidak mengetahui bahwa ini adalah bizati di ayat maksudnya. Kenapa? Karena sudah memahami bahwa ini adalah Allah SWT tentu dengan zatnya. Jadi enggak perlu apa? Enggak perlu memakai kata bizati. Tapi pada saat dibutuhkan munculnya ahlul bid'ah yang mengatakan Allah di mana-mana dengan zatnya, maka mereka butuh kata bizati untuk apa? Rad, membantah. Paham? Jadi harus paham. Ya. Jadi itulah masalahnya. Ya. Ada? Jelas? Baik, subhanakallah bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.